وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Telah selesai dari kita pembahasan tentang babul af'al, bab tentang fi'il-fi'il, yaitu fi'ilun madin, fi'ilun mudhari', dan juga fi'ilu amr. Sudah kita baca di situ definisi dari masing-masingnya dan juga ba'du alamati, sebagian dari tanda-tandanya. Sebelum dilanjut, silakan distorkan hafalannya dari babul af'al bagi yang sudah hafal. Ya, babul af'ali al-af'alu thalathatun. Padahal sudah hafal belum? Atau dari bab mana? Hah? Ya, mubtada. Ya, al-af'al sudah belum? Sudah kan? Hah? Belum, al-afal sudah belum? Ah, libur berapa pertemuan pada lupa ini. Al-mu'arabat bil-huruf belum? Sampai di mana, Pak Adun? Hah? Al-mubtada wal khabar, berarti sudah jauh. Iya. Al-mubtada wal khabar. Iya, iya, iya. Ada batasannya ini. Berarti sekarang masuk pada bab an-nawasikh ya. Ya, an-nawasikh. Silakan setorakan hafalan dari apa? Babul mubtada wal khabar. Afdal ibda iqra man yahfaz. Ghairul mufradi. Ya. Ya. Jariyatuhu dhaibatun. San, Rafiq. Siapa lagi? Silakan. Anil awamilil. Ya. Al-musnadu. Yeah. Ya. Dzikruhu. Ya. Ya. Ya. Ya. Wal fi'lu Zaidun Zahibatun. Yang lain ada yang hafal? Belum, Mbak. Atau enggak menghafal? Khair insyaallah. Bermanfaat insyaallah. Ya Allah, antum bisa menghafalnya. Menjaga apa yang telah antum fahami. Kalau kita faham kemudian enggak dihafal ya, biasanya lupa ya. Baik, sekarang kita masuk ke bab berikutnya. Masih ada kaitannya dengan apa? Al-mubtada wal khabar. Kalau antum faham al-mubtada wal khabar, maka insyaallah tidak begitu sulit untuk memahami bab ini. Yaitu babu an-nawasikh. Bab an-nawasikh. Ya. Nawasikh itu bentuk jamak, jamak taksir dari nasikh. Nasakha yansakhu, yang menghapus ya. Nawasikh berarti penghapus-penghapus. Ya. Adawat yang menghapuskan hukum mubtada dan khabar. Ya. Muhammadun alimun. Muhammad ini apa? Mubtada. Alimun khabar. Itu hukum mubtada pada Muhammad dan khabar pada alim itu bisa terhapuskan dengan sebab masuknya nawasikh-nawasikh ini. Nanti berubah namanya, bukan lagi mubtada, ya, bukan lagi apa? Khabar. Ya, baik kita baca ucapan dari al-musannif bahwa Ibnu Ajurrum rahimahullah. قال المصنف باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها. باب أمل أمل yang masuk pada mubtada dan khabar. Ya, nawasikh ini termasuk amil yang sifatnya lafzi, ada lafadznya. Kalau pada mubtada amilnya apa? Lafzi atau maknawi? Maknawi ya kan? Enggak ada lafadznya. Muhammadun alimun, Muhammad mubtada. Mana amilnya yang menjadikan mubtada marfu dengan dhamma? Dilihat ke belakang kosong. Enggak ada. Ya memang enggak ada karena amilnya apa? Maknawi, ibtida itu, al-ibtida, permulaan. Menjadikan dia apa? Marfu. Adapun nawasikh ini amil-amil yang lafzi, ada lafadznya. Iya. Bab tentang amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Iya. Wahya salah satu asya'a, dan amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar itu ada tiga macam. Ada tiga macam. Macam yang pertama, kana wa akhwatuha. Ya, kana dan teman-temannya. Nanti akan kita baca ya, apa saja teman-temannya kana. Dan kana serta teman-temannya itu adalah fi'il-fi'il, semuanya fi'il-fi'il bentuknya. Yang kedua, inna wa akhwatuha, inna dan teman-temannya. Ya, kalau tadi kana dan teman-temannya fi'il-fi'il semua, sedangkan inna dan teman-temannya ini huruf-huruf semua. Paham ini? Kemudian wa dhanantu wa akhwatuha, dan dhanantu dan teman-temannya dhanantu. teman-temannya dhanantu ini semuanya fi'il-fi'il. Nah itu tiga macam apa? Amil yang masuk pada mubtada dan khobar. Ya ketika tiga macam amil ini masuk kepada mubtada dan khobar, maka hukum mubtada dan khobar terhapuskan, dihasilkan hukum yang baru. Faham ini? Ya, mubtada khobarnya harus benar-benar dikuasai ya, agar antum tidak kesulitan untuk memahami nawasikh ini. Al-syarah, syarah penjelasan. Syarah jadi apa? Syaraha yashrahu. Syaraha fil madinya yashrahu mudhari'. Al-syarah itu apa? Masdar. Syaraha yashrahu syarhan, penjelasan gitu kan, isim. Al-mubtada wal khabaru marfu'an. Hukum mubtada dan khabar itu keduanya dirafa'kan. Sudah lewat. Iya kan penjelasannya. Iya. Mubtada marfu, khabar marfu. Iya. Walakin qad yadkhulu alayhima amilun lafdhiyyun. Hanya saja terkadang keduanya al-mubtada wal khabar dimasuki oleh amil. Amil itu apa? Masih ingat? Sesuatu yang menjadikan akhir kata dalam keadaan tertentu. Seperti marfu dengan dhammah contohnya, atau mansub dengan fathah, atau majrur dengan kasrah, itu amil. Sesuatu yang menjadikan apa? Akhir kata dalam keadaan tertentu. Iya. Kita ulangi, terkadang atau hanya saja keduanya al-mubtada wal khabar dimasuki oleh amil yang lafzi. Amil yang lafzi, amil yang terlafazkan, ada lafaznya. Fayughayyiru, maka amil ini yughayyir, mengubah. Wa yansakhu, dan menghapuskan. Hukmahuma as-sabiqa, hukum keduanya, hukum mubtada dan khobar yang telah lewat. Iya. Jadi ketika masuk amil lafzi ini, hukum mubtada dan khobar itu berubah dan dihapuskan. Kemudian dihasilkan hukum yang baru, sehingga namanya bukan lagi mubtada, bukan lagi namanya apa? Khobar. Faham ini? Wa tusamma hadhihi al-awamil bin nawasikh. Amil-amil ini, amil-amil ini itu amil-amil yang mana? Amil-amil yang masuk pada mubtada dan khabar disebut dengan nawasikh. Jamak dari nasikh, penghapus hukum mubtada dan khabar. Wa nawasikh huwa jam'u nasikh. Nawasikh itu bentuk jamak, jamak taksir. Iya. Dari nasikh, nasikh isim fa'il dari nasakha, yansakhu, nasikh, penghapus. Wa nasakhu fil lughati lahu ma'anin. Sedangkan nasakh secara bahasa ia memiliki ma'anin, beberapa makna. Ma'anin bentuk jamak dari makna. Makna jamak taksirnya ma'anin. Iya, kalau pakai al jadi al-ma'ani. Dibuang alnya ma'anin. Ya-nya dibuang, ya-nya dibuang. Karena ada pertemuan dua sukun. Wa naskhu fil lughah, naskh itu dalam bahasa memiliki beberapa makna, diantaranya makna naskh adalah al-izalah, menghilangkan. Al-izalah masdar, azala yuzilu izalatan. Yuqalu, dikatakan dalam ucapan, naskhati syamsu al-zilla. Matahari itu menghapuskan al-zilla, bayang-bayang. Dikatakan nasakhati syamsu adzilla. Iya. Ketika apa? Ketika azalathu, ketika matahari itu menghilangkan bayang-bayang. Nah itu. Nasakhati syams maknanya apa? Matahari menghilangkan. Nasakha maknanya azala secara bahasa itu. Wa fil istilah adabun, maknanya secara istilah, dan ini yang dimaukan secara khusus dalam ilmu nahu, yaitu izalatu hukmil mubtada'i wal khabari, menghapuskan hukum mubtada dan khabar, kemudian ia menghasilkan hukum yang baru yang tidak lagi disebut mubtada dan khabar. Ya. Anwa'uha hiya thalathatu anwa', macam-macam nawasikh itu ada tiga macam nawasikh. Ya. Macam yang pertama, ma yarfa'u al-mubtada'a wa yansibu al-khabara. Macam nawasikh yang pertama adalah nawasikh yang amalannya adalah yarfa'ul mubtada, merafa'kan mubtada, atau merofakkan apa yang aslinya mubtada gitu ya. Wa yansibul khabar, dan menasobkan apa yang tadinya khabar. Jadi nawasikh yang pertama amalannya apa? Merofakkan mubtada dan menasobkan khabar. Wahia, apa itu nawasikh yang beramal demikian, merofakkan mubtada dan menasobkan khabar? Wahia kana wa akhwatuha, yaitu kana dan teman-temannya kana. Iya. Wa kulluha af'alun, kana dan teman-temannya semuanya fi'il-fi'il, bittifaqin, dengan kesepakatan, tidak ada khilaf fih padanya. Paham ini? Wa yusamma al-awwalu min ma'mulai kana ismaha, wa yusamma al-thani khabaruha. Nah, yang pertama dari dua ma'mulnya kana, iya, itu disebut dengan isimnya. Wa yusamma al-thani, dan yang kedua disebut dengan khabarnya. Mungkin kita contohkan dulu ya. Muhammadun alimun, Muhammadun alimun, ini jumlah apa? Ismiyah, terdiri dari mubtada dan khabar. Mana mubtadanya? Muhammadun. Mana khabarnya? Alimun. Ketika dimasuki kana, tadi kana amalannya apa? Merofakkan isim, menasabkan apa? Khabar. Awalnya Muhammadun alimun. Ini mubtada. Ini apa? Khabar. Ketika kemasukan kana, apa kana amalannya kana tadi? Yang merofakkan. Iya, mubtada. Berarti Muhammad Muhammadun. Menasabkan khabar. Jadi a. Ya, aliman. Nah, aliman. Ain. Tadinya hukumnya mubtada khabar. Ketika kemasukan kana ini tidak lagi disebut dengan apa? Mubtada, sudah mansukh, sudah terhapuskan mubtadanya. Tapi ini disebut dengan ismu kana, isminya kana gitu. Ismu kana. Ini tidak lagi disebut khobar secara mutlak, tapi disebut khobar qotka, khobarnya kana. Nah, paham ini? Dan dari sini ada faedah, yaitu bahwasanya ya, isimnya kana itu aslinya mubtada, aslinya ya. Khabarnya kana aslinya apa? Aslinya khabar gitu. Seperti itu. Aslinya apa? Mubtada dan khabar. Kemasukan kana, mubtadanya menjadi ismu kana, kemudian khabarnya menjadi khabar kana gitu. Muhammad pada dua contoh ini sama-sama rafa', ya. Muhammadun alimun marfu', ya kan? Kana Muhammadun aliman tetap marfu, tapi marfunya Muhammad pada yang pertama sebagai apa? Mubtada. Kalau pada yang kedua bukan mubtada, hukumnya sudah baru hukumnya ismu kana, isimnya kana gitu. Nanti i'rabnya Muhammadun ismu kana, isimnya kana marfu gitu. Marfu dan rafa'nya dhammah zahirah. Aliman tadinya apa? Marfu pada contoh Muhammadun alimun, setelah kemasukan kana berubah dia menjadi mansub aliman. Dia disebut dengan khabar kana mansub. Ya. Nah, itu. Kita lanjutkan di sini. Paham ini ya? Wa yusammal awwalu, yang pertama min ma'mulai. Min ma'mulai, ma'mulai itu musanna, bentukan musanna. Ma'mulun. Musannanya apa ma'mulun? Ma'mulani. Ini kalau marfu ma'mulani. Kalau majrur apa? Ma'mulaini, ma'mulaini. Ah, kalau diidhofahkan nunnya dibuang. Ini kan ma'mulaini diidhofahkan kepada inna. Dua ma'mul milik inna, maka nunnya dibuang. Jadi apa? Ma'mulai inna. Maknanya milik. Yang pertama iya disebut ya, yang pertama dari dua ma'mulnya kana disebut dengan apa? Isimnya ya. Min ma'mulai kana, itu mudhaf dia, dibuang nunnya. Tadinya ma'mulai ini isim musanna, kalau didhafahkan dibuang nunnya. Kalau isim mufrad kan yang bertanwin, dibuang apa? Tanwinnya ya. Faham ini? Ini namanya isimnya, ismu kana. Kemudian isim tsani dan yang kedua disebut dengan apa? Khabaru kana. Contoh, kana Zaidun nasyitan. Kana Zaidun nasyitan. Dahulu Zaid adalah seorang yang nasyitan, semangat, ya, bersemangat. Ya. Nanti kalau antum mau mengi'rab, antum katakan, ya, kana ini fi'lun apa? Fi'lun madin. Fi'lnya bentukan fi'lun madin. Ya, naqis. Naqis. Ya. Naqis apa naqis itu? Jadi kana dan teman-temannya disebut dengan al-af'al an-naqisah. Fi'l-fi'l yang naqis. Naqis itu lawannya apa? Tam, sempurna. Ya, kenapa kana disebut dengan fi'l yang naqis? Ya, karena kana ini tidak cukup dengan yang marfu'nya, tapi masih butuh kepada yang mansubnya gitu. Ya. Nanti ada kana yang tam. Kalau kana yang tam itu cukup dengan fa'ilnya. Cukup dengan fa'ilnya. Contohnya misalnya kana al-matar. Maksudnya hasol al-matar, hujan turun, ini tam, cukup dengan yang marfu'nya. Kana al-mataru, maknanya ya turun hujan gitu. Nazala. Tapi ada kana yang lain, ini kana naqis, naqisah. Dia tidak cukup dengan yang marfu'nya, masih butuh kepada yang mansubnya. Maka dia disebut dengan kana yang naqisah. Amalannya apa? Tarfa'ul isma, merufakan isim, dalam contoh ini Zaid. Ya, menasabkan khabar yaitu nasyitan. Kita ulangi ya, i'rabnya kana fi'lun madin. Ya, naqis. Ya. Dia fi'l mad yang naqisah, tanaqis. Ya, tarfa'ul isma wa tansibu al-khabar gitu. Merafakkan isim, menasabkan khabar. Nanti Zaidun i'rabnya antum katakan Zaidun ismu kana. Ya, bukan khabar ya. Ismu kana yang pertama dengan disebut dengan ismu kana marfu sudah. Marfu alamat rafi dhammah zahirah. Nashiton khabar kana mansub gitu. Wa alamat nasbi fathah zahirah. Iya gitu. Kemudian yang kedua. Ini macam yang pertama, nanti akan dirinci insyaallah masing-masingnya. Ini secara globalnya dulu. Ya. Macam yang kedua dari nawasikh penghapus-penghapus hukum mubtada dan khabar adalah ma yansibul mubtada'a wa yarfa'ul khabara. Apa yang amalannya menasubkan mubtada dan merofakkan khabar, berlawanan, berbalik dengan amalannya kana. Ini macam yang kedua. Kalau kana kan apa amalannya? Merofakkan isim, menasubkan khabar. Kalau yang kedua ini kebalikannya kana amalannya, menasubkan apa? Mubtada dan merofakkan khabar. Di sini menasubkan mubtada maksudnya menasubkan yang tadinya mubtada, menasubkan yang tadinya khabar. Setelah kemasukan ya amil ini ya namanya bukan lagi mubtada. Disebut al mubtada melihat sebelumnya, sebelum dimasuki apa? Amil ini ya. Ya. Wahia apa saja yang amalannya menasubkan mubtada dan merafakkan khabar? Inna wa akhwatuha, inna dan teman-temannya. Wahia huruf dan inna juga teman-temannya dengan kesepakatan itu sebagai huruf. Ya, huruf. Kalau huruf ya tidak ada mahal dalam i'rab. Mabni semuanya huruf itu. Ya. Wa yusamma al-awwalu min ma'mulai inna ismaha. Salah satu dari dua ma'mulnya inna itu disebut dengan isimnya, isimnya inna. Wa yusamma tsani khabaraha, dan yang kedua disebut dengan khabarnya inna. Itu. Mithlu contoh inna Zaidan nasyitun. Inna Zaidan nasyitun. Ya tadinya kan Zaidun nasyitun. Zaid seorang yang semangat. Ya. Antum ingin memberikan penekanan agar mukhatab yang diajak bicara yakin bahwa Zaid ini semangat, kasih inna. Maka berubah. Yang tadinya Zaidun nasyitun menjadi inna Zaidan nasyitun. Ya. Zaidun Zaidun yang tadinya marfu sebagai mubtada menjadi mansub, Zaidan sebagai isimnya inna. Ya, nasyitun yang tadi marfu tetap marfu, cuma bukan sebagai khobar secara mutlak, tapi sebagai khobar bagi inna gitu. Nanti i'rabnya inna, misalkan antum katakan harfu nasbin, huruf yang menasobkan, wa taukidin, dan huruf apa? Taukid. Iya, nanti Zaidan ismu inna gitu. Zaid isimnya inna mansub, mansub bi inna dinasabkan inna. wa alamatu nasbihi fathah zahira ala akhirih. Nasyidun khabar inna marfu gitu, wa alamatu rafi dhammah zahira, ya gitu ya. Perlawanannya amalannya kana dan inna ya, nanti kana ada teman-temannya, inna juga demikian ada teman-temannya. Kemudian yang ketiga ya, macam yang ketiga dari nawasikh adalah ma yansibul mubtada'a wal khabara, apa yang amalannya menasobkan yang tadinya mubtada dan khabar, diubah hukumnya yang tadinya mubtada dan khabar menjadi dua maf'ul. Mubtadanya menjadi maf'ul yang pertama, bih maf'ul bih yang pertama, khabarnya menjadi maf'ul bih yang kedua. Apakah itu macam yang ketiga yang amalannya menasobkan mubtada dan khabar sebagai dua maf'ulnya? Wa ya dhanna wa akhwatuha, yaitu dhanna dan teman-temannya dhanna. Wa ya af'alun, dan dhanna juga teman-temannya semuanya adalah fi'il-fi'il dengan kesepakatan. Wa yusammal awwalu, dan yang pertama, yang pertama itu yang aslinya mubtada ya, itu disebut dengan wa yusamma al-awwalu min ma'mulai dhanna wa akhwatiha ma'mulan awwala. Dan yang pertama dari dua ma'mul, dhanna dan akhwatnya, itu disebut dengan maf'ulan awwala, maf'ul yang pertama. Wa tsani, yang kedua disebut dengan maf'ulan tsaniyan, maf'ul yang kedua. Antum ma'mul ngerti enggak sih ma'mul? Sama enggak ma'mul dengan maf'ul? Ya. Ya dalam contoh ini ya maf'ul ya, sama. Tapi kalau ma'mul itu lebih luas, ma'mul itu lebih luas daripada maf'ul. Ya di antara contoh ma'mul, ma'mul kan yang dikenai amil ya. Ya maf'ul bih di antaranya. Nanti ada yang lain, maf'ul mutlak, ada yang lain hal, ada yang lain jar majrur, ada yang lain dhorf ya. Dalam contoh ini ma'mulnya maf'ul bih contohnya ya. Kita ulangi. Jadi dhanna dan teman-temannya semuanya adalah fi'il-fi'il. Yang pertama dari dua ma'mulnya dhanna dan akhwatnya disebut dengan maf'ul yang pertama. Adapun yang kedua disebut dengan maf'ul bih yang kedua. Contoh lihat. Dhanantu Zaidan nasyitan, aku menduga Zaid adalah seorang yang bersemangat. Tadinya Zaidun nasyitun mubtada khabar, iya kan? Dimasuki dhanna. Ya tentunya dhannanya sudah mengambil fa'ilnya dulu di sini. Ya dhanantu, fa'ilnya kan ana. Dhanna dengan ana, jadi dhanantu. Ya. Kalau anta ya dhananta gitu aja. Anti dhananti, antum dhanantum gitu kan. Dhanantu ini fi'il dan fa'il, dan dhanna amalannya apa tadi? Menasobkan ya dua apa? Menasobkan mubtada dan khobar, iya kan? Mubtadanya sebagai maf'ul bih yang pertama, khobarnya sebagai maf'ul bih yang kedua gitu. Nanti i'rabnya Zaidan itu maf'ulun bih awal, maf'ul bih yang pertama gitu bagi dhanna mansub. Wa alamatu nasbi, dan tanda nasabnya adalah fathah. Nasyitan maf'ul bih tsanin, mansub juga. Wa alamatu nasbi apa? Fathah. Berubah. Tadinya Zaidun nasyitun marfu marfu mubtada khabar menjadi dhanantu Zaidan nasyitun mansub mansub. Yang pertama maf'ul bih yang pertama dan yang kedua maf'ul bih yang kedua. Nah, sekarang coba siapa? Coba Pak Nur ya. Bikin jumlah mubtada khabar, Pak. Apa contohnya? Mubtada khabar biasa. Seperti tadi kan Zaidun alimun. Ada yang lain silakan. Mubtada khobar banyak kan, mubtadanya silakan bebas, yang lain khobarnya juga bebas, boleh khobar yang mufrad gitu ya, boleh khobar yang jumlah atau syibu jumlah. Mubtada khobar dulu silakan, bisa asal aja sudah, banyak mubtada, bebas saja, bebas, yang terlalu sulit-sulit sudah. Mubtada khobar dulu sebelum kita masukin nawasikh. Apa? Amrun zakiyun. Amrun itu orang yang suci, tapi jangan antum mentazkiyah seseorang. Wala tuzakku anfusakum. Ini sekedar contoh betul zakiyun. Ya. Pakai za gitu kalau cerdas zakiyun. Ya. Ya. Maksudnya za antum ya? Oh ya mungkin antum Ya, maksudnya zat dapatnya zaya. Ya, amrun dzakiyun mudhari khabar. Coba Alfi, Abu Alfi. Dimasuki amrun apa dzakiyun oleh kana jadi apa? Coba lihat, kitab. Iya, kana amrun dzakiyan. Dimasuki inna jadi apa? Kasih inna. Inna amrun dzakiyun. Iya. Kasih dzonantu. Nah, udah bisa praktekkan kan itu? Tuh, udah bisa bahasa Arab. Nah, siapa lagi? Coba dapat Pak Nur. Sekarang antum bikin coba khobarnya dorof atau jar majrur atau tuju. Iya. Boleh, silakan. Apa, Don? Contohkan mutar khobar. Boleh. Jar majrur khobarnya silakan. Muhammadun fil masjid. Dikasih kana. Kana Muhammadun. Ya, fil masjid tetap. Kana Muhammadun fil masjid. Muhammadun sebagai apa i'rabnya? Kana Muhammadun fil masjid. Isim kana. Kenapa bukan mubtada? Iya, dihapuskan hukumnya oleh kana. Khobarnya mana khobar kananya? Jar majrur. Pada mahalnya apa jar majrurnya? Naswi nahsan. Allahu akbar. Cerdas sosial. Sekarang masukin inna. Dimasukin inna. Masya Allah. Muhammadan mansub kenapa? Berarti sebagai apanya inna? Masya Allah. Kemudian fil masjid? Pada mahalnya apa? Raf'in sebagai khabar inna. Kalau masih dhonantu, kasih dhonantu jadi apa? Dan fil masjid. Iya, Muhammadan mansub sebagai apa? Maful bi yang pertama bagi dhonantu. Maful bi yang keduanya mana? Ya, itu jar majrur pada mahalnya nasab. Maful bi yang kedua. Ya, gitu kan. Bisa Nur, coba. Nah, bebas. Contohnya bebas, sebentar khabar dulu. Hah. Apa? Kitab buku saya baru. Ah, so, apa? Buku saya baru. Kitabi baru. Jadi itu enggak bisa. Kitabi jadidun. Dimasuki kana jadi apa? Kana apa amalannya kana? Masih ingat? Merofakan isim. Merawat mubtada dan menasabkan khabar. Berarti apa? Bagaimana? Kitabi jadidun. Jadi apa? Kana kitabi jadidan. Mana isimnya kananya? Kitabi. Marfu. Tanrofanya apa? Kitabi. Masih ingat? Apa? Domanya bagaimana? Kitabi. Disandarkan kepada ya. Berarti domanya apa? Doma apa? Dhahiratun muqaddarah. Dhamma muqaddarah. Kalau isimnya didhofahkan kepada ya mutakallim, maka i'rabnya dengan harakat muqaddarah, ya. Gitu. Misalkan dhamma muqaddarah. Qabla ya il mutakallim, sebelum ya. Apa yang menghalangi munculnya dhamma? Mana'a min dhuhuriha apa? Ya ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Kalau enggak mau panjang-panjang al-munasabah aja lah, penyesuaian gitu. Al-munasabah. Kalau mau panjang tadi, ishtighalul mahal, sibuknya tempat dengan harokat penyesuaian. Kita bi, enggak boleh kita bui, enggak mau ya-nya. Setiap isim yang bergandengan denganku kata ya harus ke asroh, nurut. Kalau enggak, nyingkir kamu sana. Enggak usah gandeng-gandeng saya gitu kan. Nah, kemudian tadi apa? Jadidan mansub sebagai apa? Khabar apa? Khabar ke anak. Sekarang inna, ya apa? Inna kitabi jadidun. Ya. Kitabi bagaimana i'rabnya? Mansub atau marfu? Mansub. Tanda nasabnya apa? Fathah apa? Dhahir muqaddarah. Ya, muqaddarah. Ya, sama. Ya, kemudian apa? Jadidun marfu sebagai khabar inna. Kalau ganti dhonantu jadi apa? Dhonantu kitabi tadi jadi jadidan. Yang pertama sebagai apa? Maful bi yang pertama, yang kedua sebagai maful bi. Yang kedua hanya saja pada kitab itu tanda fathahnya apa? Fathahnya apa? Tanda nasabnya fathah yang muqaddarah. Ya, itu, seperti itu. Gampang. Ya. Apa coba, Pak? Yakin, Pak? contoh yang agak aneh, Pak. Ya bukan aneh apa namanya? Yang langka biasanya itu kan. Waduh. Bikrun jamilat. Sudah apa-apa contohnya masih ngeres aja. Kalau mubtada dikasih alif lam, Pak. Al-bikru. Itu. Anak bukan anak ya yang nyontohin, hanya orang tua ya kita turuti sajalah. Kalau banyak dicegah ya imbasnya kita sendiri yang repot, sudahlah. Al-bikru jamilatun. Ya gitu. Iya, pakai al mubtada ma'rifah biasanya ya. Iya, iya. So, sekarang dikasih ke anak jadi apa? Coba berpengaruh sama akbar. Iya, iya. So, dikasih ke anak jadi apa? Kana ya? Jadi apa? Kana bikru jamilatan. Kana atau kanat? Kanat. Kanat adik. Bikr itu laki atau perempuan sih, Pak? Kanatil bikru. Bikru jamilatan. Terus inna. Ya, jami. Jamilatan. Iya. Terus dzanantu. Dzanantu bik. Dzanantil bikru jamilatan. Ternyata ternyata oh enggak nyambung. Mananya apa donan tuh pikirnya? Aku menduga. Ya ternyata. Ternyata. Ke bawah. Siapa sama dia ini? Tanggung jawab dia koordinator. Masih bahaya Abah ini. Harus ini pembahasan 20 tahun atau 60 tahun masih. Baik, kita lanjutkan. Paham insyaallah ya. Ini ada bagan ini yang mempermudah antum untuk memahaminya. Lihat an-nawasikh ya. Kana wa akhwatuha. Ini amalannya tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merafakkan isim dan menasabkan khabar. Contoh kana Zaidun nasyitan. Iya. Kalau dibuang kananya jadi apa Pak Nur? Kana Zaidun nasyitan. Dibuang kananya jadi apa? Zaidun. Nasyitan. Usah ragu-ragu ya. Kemudian yang kedua, tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isim dan merafakkan khabar. Inna Zaidan nasyitan. Iya. Kemudian dhanna. Amalannya tansibul isma wal khabar, menasabkan isim dan juga khabarnya. Contoh dhanantu Zaidan nasyitan. Iya. Insyaallah. Paham ya. Awalan, ya kita lanjutkan penjelasan di sini. Awalan kana wa akhwatuha. Yang pertama dulu dirinci tentang kana dan teman-temannya kana, ya. Qala al-musannifu rahimahullah. Coba antum ikut bacalah biar enggak salah menghafalnya, kadang ada yang hilang alif lam ya. Fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabara wa hiya kana wa amsa wa asbaha وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمر شاخصا وما أشبه ذلك فأما كان وأخواتها أدب كان دان teman-temannya كان فإنها ترفع الاسم. Maka amalannya adalah merofakkan isim. Ya berarti enggak mungkin ya yang pertamanya sebagai apa? Fi'il bentuknya isim harus. Jadi isimnya kana ya harus isim, makanya juga isim kana. Enggak boleh apa? Fi'il gitu. watansibul khabar dan menasabkan khabar. Adapun khabar ya enggak mesti isim, bisa selain isim ya kan. Bisa fi'il enggak? Bisa. Ya karena Zaidun yaqumu fi'il tapi pada mahalnya nasab. Jadi kalau isimnya kana ya harus isim, namanya juga isimnya kana. Adapun khabar kana ya enggak mesti isim. Isim bisa ya dzarf bisa, jar majrur bisa, yang lainnya bisa. Wahia yaitu kana, nah, teman-temannya ini. Ya, teman-temannya kana wahia, teman-temannya kana adalah kana amsa asbaha adha dhalla bata sara laisa wa ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafa minha, dan apa yang bertasarruf ya yakni apa yang apa yang bertasarruf itu apa yang bertasarruf darinya yang mengalami perubahan bentuk darinya. Misalkan kana fil mudhari'nya yakunu, fil amarnya kun, itu juga sama. Beramal juga sama, merafakan isim dan menasabkan khabar. Ya. Wa ma tasarrafa minha, dan apa yang bertasarruf ya yang mengalami perubahan bentuk ya darinya, dari kana. Ya. Contoh ya kana, ini kan fil madhinya ya. Yang bertasarruf darinya di antaranya fil apa? Mudhari'nya yakunu. Dan juga fil amarnya kun. Bahkan bisa juga fil isim fa'ilnya kain, iya. Kemudian asbaha fi'lun madin yusbihu mudhari asbih fi'lu amrin. Taqul, kamu katakan dalam contoh kana Zaidun qa'iman, kana Zaidun qa'iman. Wa laysa amrun syakhisan. Apa syakhisan? Zahiban, pergi. Iya. Amr tidak pergi, iya. Akan datang nanti penjelasan makna dari masing-masingnya dalam syarah. Wa masybaha dzalik, tanya misal itu. Wah. Dihafalkan ini ya. Ada berapa berarti kana dan akhwatnya kalau dihitung semuanya? Kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laisa, mazala, man fakka, ma fatia, ma bariha, ma dama. Berapa? 8 ya. Ada 8, betul. 9. 8 ya. Kan kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laisa, mazala, man fakka, ma fatia, ma bariha, madama, berapa? Oh, 13. Ya, banyak. Ya. Ada 13. Ditambah lagi ma tasarrafa minha, apa yang bertasarruf mengalami perubahan bentuk darinya. Bentuk mudhari'nya, fil amrnya, dan sebagian ada juga isim fa'ilnya, masdarnya, ya. Baik, kita baca penjelasan syarahnya. Asy-syarah kana wa akhwatuha, kana dan teman-temannya. Hiya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa wa mazala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama. Syarah kana dan teman-temannya, yaitu kana sendiri, kemudian amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laysa, mazala, man fakka, ma fati'a wa ma bariha wa ma dama. Amaluha, amalannya kana dan teman-temannya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Iya. Apa? Merafakan isim dan menasabkan khabar. Iya. Lihat catatan kaki nomor 1 itu. Kana wa khawatuha min nawasikhil mubtada wal khabar, karena hina tadkhulu 'ala al-mubtada tuzil hukmahu wa dhalika bi ihdathiha law raf'an jadidan ghayra al-awwal, wa yusbihu al-mubtada mubtada isman laha wal khabaru tanzilu hukmahu. Iya. Wal khabar tanzil hukmahu wa dhalika bi ihdathiha law an-nasu. Insyaallah. Sudah dijelaskan tadi di awal ya. Mithaluha, contoh kana Zaidun qa'iman. Cara mi'rabnya kana fi'lun madhin nasikh, sudah. Sampai situ aja. Kana fi'lun madhin nasikh yarfa'ul isma. Ya boleh tarfa', ya boleh yarfa'. Kalau yarfa' pada lafaz kana, kalau tarfa' ya kalimat kana gitu. Yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Amalannya kana merafakan isim dan menasabkan khabar, itu diingat-ingat. Sumber hidup seperti itu kan amalannya. Ya. Jangan kebalik. Ya. Zaidun ismu kana. Isimnya kana marfu'un, dan Zaid marfu' wa alamatu rafi, tanda rafa'nya adalah ad-dhammatu dhahirah. Dhammah dhahirah ala akhirih. Jelas. Dan ingat, antum sudah kita kenalkan, sudah kita baca di awal-awal ya tanda-tanda rafa'. Ya, ada dhamma, kalau musan ada alif, mudzakkar salim ada wawu, itu jangan lupa dipakai lagi. Ada dhamma juga dhahira, ada muqaddara berlaku itu. Ya. Qa'iman khabaru kana mansub wa alamatu nasbi anna nasabnya al-fathatu dhahira. Fathah dhahira ala akhirih. Demikian pula nasab tandanya bukan hanya fathah. Di sana ada tanda-tanda yang lain tergantung isimnya, isim apa. Itu juga antum ingat-ingat ya. Wa kana wa akhwatuha tanqasimu ila thalathati aqsam, dan kana juga teman-temannya itu terbagi kepada tiga bagian. Ahaduhuma yang pertama ya. Jadi ternyata kana ada lagi pembagiannya. Tadi kan nawasikh ada tiga bagian ya kan, kana dan teman-temannya, inna dan teman-temannya, wanantu dan teman-temannya. Dan kana sendiri juga ada pembagiannya yang lain, yaitu pada tiga bagian. Ahaduha yang pertama, ma ya'malu hadzal amala bila syartin. Ini yang pertama. Apa yang dia beramal dengan amalan ini? Apa amalan ini? Hah? Merafakan isim dan menasukkan khabar bila syartin, tanpa ada syarat. Sudah, ini mudah. Beramal dengan amalan ini tanpa apa? Syarat. Wahia thamaniyatu alfaz, dan yang beramal tanpa syarat ini ada 8 lafaz. Ya. Yang pertama, kana amsa asbaha adha dhalla bata sar alaysa. Ya. Sekarang kana dulu dijelaskan maknanya. Kana wahia tufidu litisaf al-ismi bil khabari fil madi. Ya. Kana faedahnya adalah tufidu tisafa al-ismi, memberikan faedah disifatinya isim ya dengan khabar di waktu lampau, di waktu yang telah lewat. Sehingga kadang-kadang diterjemahkan dahulu. Misal contoh, kana al-bardu syadida. Dahulu ya, atau kemarin misalkan ya, dahulu sebelumnya misalkan, kana dahulu dingin syadida, begitu menyengat. Ya sekarang sudah mendingan misalkan. Ah, di sini isimnya mana al-bard? Di sini al-bard kan disifati dengan syadid, dingin disifati dengan sangat. Itu penyifatan barat dengan dingin itu di waktu yang telah lewat dengan masuknya kana. Kana al-bardu syadidan, dahulu dingin begitu menyengat. Itu faedah dari apa? Kana tufidu ittisaf al-ismi, memberikan faedah penyifatan atau menyifati isim dengan khobar di waktu lampau. Tapi kalau pada Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku. Iya, ini. Di waktu lampau di sini kan terputus, kalau bersama Allah terus menerus tidak ada berhentinya. Ya, seperti wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Ya, misalkan apa? Wa kana Allahu aliman hakim, ya senantiasa azali dan abadi. Allah berilmu dan apa? Maha mampu. Azali dari dulu tidak ada permulaannya. Ya, abadi tidak ada akhirnya. Ya. Dan nanti ada yang lain untuk pemula, cukup sampai di sini kana ini ya. Ingat-ingat ya, hukum asalnya apa? Fungsi kana menyifati apa? Isim dengan khabar di waktu yang telah lewat. Ya, kalau antum misalkan melihat Zaid yang tadinya semangat, sekarang sudah loyo, enggak semangat, kana Zaidun mujtahidan. Berarti sekarang bagaimana? Sudah berubah gitu. Ya, nanti bisa ya berubah kepada yang lain ya. Kemudian amsa wa yatufidu tisaf al-ismi bil khabari fil masa. Amsa adalah memberikan faedah menyifati isim dengan khabar di waktu sore gitu. Amsa Zaidun dzakira, di sore hari Zaid mengulang-ulang pelajaran. Nah, paham ini? I'rabnya bagaimana ya? Sama seperti kana, cuma kita katakan ismu amsa gitu, bukan isim kana. Amsa kita katakan fi'lun madin naqis. Apa? Fi'lun madin naqis. Yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Zaidun ismu amsa gitu. Isimnya amsa. Marfu' alamatu rafi' dhamma dhahirun ala akhiri. Dzakiran khabar amsa. Mansub wa alamatu nasbi apa? Hah? Fathah. Dhahirun ala akhirihi. Ya gitu. Kemudian asbaha wa hiya tufidu tisaf al-ismi bil khabar fi shabah. Asbaha faedahnya adalah menyifati isim dengan khabar Khobar itu secara makna sifat juga, ya, secara makna ya. Menyifati isim dengan khobar di waktu sore, di waktu apa? Subuh, fis sabah. Asbahal bardu syadida, di pagi hari dingin begitu menyengat, ya. Syadida, menyengat, ya. Nah, itu sama nanti isimnya asbaha, khobarnya asbaha, ya. Adha, adha wa hiya tufidu ittisaf al-ismi bil khabari fi ad-duha. Adha itu memberikan faedah menyifati isim dengan khabar di waktu duha, ketika apa? Matahari naik satu tombak hingga sebelum datangnya waktu zuhur. Adha Zaidun nasyita, di waktu duha Zaid bersemangat. Nanti setelah zuhurnya sudah lemes, ngantuk, loyo, kecapean. Ya. Nanti Zaid dikatakan apa? Ya. Isim adha nasyitan, khabar adha. Yadhanya fi'lun mad naqis gitu ya. Yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Iya. Dihafalkan ya ahsan itu. Dhalla untuk pemula ya, sepertinya diwajibkan untuk menghafalkan. Iya, Pak. I'rab yang sederhana. Dhalla wa hiya tufidu ittisaf al-ismi bil khabari fi an-nahar. Dhalla ini faedahnya menyifati isim dengan khabar di waktu siang. Contoh dhalla Zaidun shaima, di siang hari Zaid berpuasa. Tadinya Zaidun shaima, tadinya mubtada khabar, semuanya mubtada khabar tadinya. Berubah hukumnya. Bata wa hiya tufidu ittisaf al-ismi bil khabari fil lail. Kalau bata faedahnya dalam menyifati isim dengan khabar di waktu malam. Contoh bata Zaidun musalliya, bata Zaidun musalliya, di malam hari Zaid salat. Nanti Zaidun ismu bata, musallian khabar bata. Bata sendiri ya, fi'lun mad naqis syarful isma, atau kita katakan bata apa fi'lun mad min akhwati kana gitu ya. Bagus juga. Min akhwati kana, termasuk temannya kana, yarful isma wa yansibul khabar gitu. Merafakan isim dan nasabkan khabar. Sara, kemudian sara wa yatufidu. Ah ini. Beda sara maknanya. Bukan hanya memberikan keterangan waktu tuf, atau tidak memberikan keterangan waktu. Wa hiya tufidu tahawul al-ismi ila al-halah allati yadullu 'alayha al-khabar. Mithlu sara al-'ajinu khubzan. Sara, lihat. Faedahnya sara adalah memberikan faedah tahawul al-ismi. Perubahan isim. Perubahan isim. Ila al-halah, kepada keadaan yang ditunjukkan oleh khabar. Jadi isimnya ini berubah keadaannya, berubah kemana? Berubah kepada makna yang ditunjukkan oleh khabar. Gitu. Lihat, sorul ajinu khubza, berubahlah adonan itu menjadi apa? Roti. Di sini kan isimnya apa? Al ajin, mengalami tahawul, perubahan, perubahan bentuk di sini, perubahan bentuk dari satu bentuk ajin kepada bentuk yang lain, khubza. Bisa juga perubahannya itu bentuk, bukan bentuk. Ya kalau bentuk di antara contoh yang lain ya, sorotinu ibriqa. Jadilah apa? Tanah itu apa? Ibriq apa ibriq, Pak? Ibriq apa? Kendil ya, macam itu ya. Ya. Sorotinu misalkan apa? Ya silakan. Khazafa ya. Ini perubahan bentuk, bisa juga perubahan keadaan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Coba sorul aduwu apa? Sodiqon, misalkan. Jadilah musuh itu, berubahlah musuh itu menjadi apa? Teman. Ini keadaan perubahannya, kalau tadi ke bentuknya. Jadi perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain, atau perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Paham ini? Seringlah main bisa berubahlah gitu. Ya. Berubahlah. Kemudian laisa. Ya. Laisa wa hiya tufidu nafi al-khabari 'anil ismi. Laisa ini faedahnya menafikan khabar dari isim. Ya, menafikan apa? Khabar dari isim. Biasanya nih dinafikannya itu di waktu sekarang. Misalkan laisa Zaidun qa'iman, sekarang yang dinafikan. Zaid sekarang tidak sedang berdiri. Bisa dia digunakan untuk apa? Waktu yang lampau. Tapi dengan apa? Keterangan waktu. Iya, dengan keterangan waktu. Di sini contoh qouli ta'ala walaysa dzakaru kal untha. Ya, tidak sama jenis laki-laki dengan jenis perempuan. Kalau ini dari konteksnya ya. dari dulu hingga seterusnya, tidak sama antara laki-laki dengan perempuan, sudah sunnatullah. Ya, demikian. Wa tsani, yang kedua, ma ya'malu. Ah, macam yang pertama, faham ini dari kana, yaitu apa? Yang beramal merafakkan ya, isim menasabkan apa? Khabar tanpa syarat sudah. Nah, gampang ini insyaallah. Ya nanti ya, kalau misalnya isimnya mu'annath ya, kananya dikasih ta. Kanat hindun atau hindu. Apa misalkan? Talibatan. Gitu ya. Dikasih kanat. Paham ini? Ya sekarang kalau domir boleh juga. Ya. Jadi bisa nanti dikembangkan itu. Isimnya kana, bukan hanya isim bohir. Bisa juga domir. Misalkan Muhammadun kana aliman. Muhammadun kana aliman. Muhammad mubtada. Kananya tadi fi'lun madh naqis ya kan. Isimnya huwa, kembali kepada Muhammad. Aliman khabarnya. Al-Muhammadani, dua Muhammad itu. Kana dikasih alif. Kana alimaini. Gitu. Al-Muhammaduna kanu alimin gitu. Ya, di bisa diperluas itu. Ya, Hindun atau Hindu. Kanat talibatan. Ya. Gitu dan seterusnya. Kalau al-hindatu, hah? Kunna. Gitu. Ya, apa? Alimatin. Ya. Gitu. Jadi isimnya kana itu enggak mesti isim dhahir. Ya. Kadang dhamir mustatir yang sudah disebutkan sebelumnya, makanya kita kadang dapat istilah kana kok mansub gitu. Isimnya mustatir gitu. Innahum kanu qauman fasiqin, qauman. Isimnya wawu kanu. Nah, itu harus diperhatikan. Kita sampaikan karena mungkin agar antum enggak bingung lah kalau mendapati katanya kalau ada kana isimnya mana nih? Ya mesti ada, kalau kananya naqis mesti ada isimnya gitu. Masih ada isimnya, masih kadang musatir, kadang pemir apa baris kelihatan alif wawu ya. Kemudian yang kedua ya, wasani ma ya'malu bi syarti taqaddumi nafyin, apa yang ia beramal dengan syarat didahului oleh penafian. Ya, oleh penafian. Wa hiya arba'atu alfaz, dan itu yang beramal dengan amalan kana dengan syarat didahului penafian ada empat lafaz. Yang pertama zala wa bariha wa fati'a wa infakka. Wahia tufidul istimrar, ini zala, bariha, fati'a, infakka sama maknanya, yaitu memberikan faedah al istimrar, keberlangsungan, keterus menerusan. Seperti contoh ya, mazala zaidun qaiman, senantiasa terus menerus zaid berdiri, itu maknanya apa? Al-istimrar. Atau ma bariha Muhammadun, apa misalkan jalisan, senantiasa Muhammad dalam keadaan duduk, dan seterusnya sama. Ma fatiha man fakka. Contoh qawli an-nabi alaihi salatu wassalam, ma zala jibrilu yusini bil jar, terus menerus Jibril berwasiat kepadaku, kepada hak tetangga, tentang hak tetangga, tentang tetangga. Ini hak-hak dia. Ha itu. Nanti irobnya ma'nafiyah gitu, ma'nafiyah. Huruf dia. Ya, zalanya apa? Fi'lun madin. Ya, naqis min akhwati kana yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Mana isimnya zala? Jibrilu. Dari sini antum tahu Jibrilu itu marfu sebagai apa? Isimnya zala. Mana khabarnya? Yusini. Bentuknya apa? Fi'il, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah pada mahalnya nasab gitu. Wa nahu qawlik, juga contoh ucapanmu, ma bariha zaidun qari'an, ma bariha zaidun qari'an, terus menerus zaid baca. Ana mau ajak main zaid kok dilihat baca Al-Qur'an, saya pulang balik lagi baca Al-Qur'an, maka dikatakan mazala ma bariha zaidun qari'an. Ya. Kemudian ma fati'a, contoh ya, ma fati'a amrun dzakira, senantiasa Amr berzikir. Ya. Man fakka bakrun musalliya, terus menerus Bakr salat. Ya. Di situ dalam catatan kaki itu nomor 2 disebutkan kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya pada semisal contoh wa kana Allahu sami'an basira wa mashbahaha dan semisalnya, hadhihi laisal makna, maknanya annahu kana fima madha, adalah itu pada waktu yang telah lewat, tidak, yang sudah kita jelaskan tadi, bala yazal mana senantiasa. Jadi kana kalau masuknya kepada sifat Allah itu mana la yazal senantiasa. Wakana Allahu sami'an basira. Ya. Ya. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha apa? Melihat. Ya. Kemudian nah itu. Paham ini macam yang kedua apa? Yang beramal dengan syarat apa? Didahului oleh penafian. Penafian enggak mesti dengan makla juga bisa. Wala yazaluna la wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Ya. La abrahu. Kata mereka siapa? Bani Israil ketika diperingatkan oleh Harun. Qalu lan nabrah, pakai lan gitu. Penafian juga kan, lan nabrah alaihi akifina. Kata mereka senantiasa kami akan i'tikaf kepada patung anak sapi hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Nabi Musa kembali. Penafian, ya bisa juga penafian dengan isim, dengan laisa gitu. Ya, bukan dengan mak saja ya. Yang penting penafian. Ya. Kemudian wasalith yang ketiga, ma ya'malu bi syarti taqaddumi ma al-masariyati adh-dharfiyah. Ini ketiga ini perlu perhatian lebih ya. Macam yang ketiga adalah apa yang ia beramal tapi dengan syarat didahului oleh ma al-masdariyah dan ma adh-dharfiyah. Ma al-masdariyah adh-dharfiyah. Apa itu maksudnya ma al-masdariyah? Ma al-masdariyah adalah ma yang melebur dengan fi'il yang setelahnya menjadi masdar. Apa itu ma adh-dharfiyah? Ma adh-dharfiyah adalah ma yang mengandungi makna dzarf mudah, selama. Itu syaratnya. Maknya masdariyah bisa dilebur dengan yang setelahnya menjadi masdar dan maknya mengandungi makna dzarf. Dzarf yang dimaksud adalah mudah, selama. Nanti dengan contoh akan lebih terang. Lihat wa huwa dama, ini hanya satu fi'il saja yang beramal dengan syarat ini, yaitu apa? Agar didahului oleh apa? Ma al-masdariyah adh-dharfiyah. Ya, bukan hanya ma al-masdariyah saja. Ya, juga adh-dharfiyah harus ada makna dzarfnya. Ya. Baik, kita lihat di sini wa hiya tufidu bayan al-muddah. Nah, ini. Dan iya, madama ini faedahnya menjelaskan mudah. Apa mudah? Jarak waktu, jarak masa. Iya. Nahu contoh qauli ta'ala, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berwasiat kepadaku dengan apa? Salat dan zakat ma dumtu hayya, selama itu kan? Selamaku hidup. Ma dumtu hayya. Ya, selamaku hidup. Ya. Dama itu disandarkan kepada ta anak, jadi dumtu. Ya. Dumtu, dumta, dumti dan seterusnya. Ya. Ai, maknanya mudda tadawami hayya. Selama aku hidup gitu kan. Nah, sekarang coba antum belajar menakdirkan. Jadi syaratnya antum tahu dulu bentukan masdar ya. Tahu dulu apa bentukan masdar. Antum tambahkan mudah, kemudian setelah itu mudahnya disandarkan kepada masdar gitu loh. Kayak di sini kan madumtu berarti mudata, jadi madumtu itu maknanya sama dengan mudata dawami. Dawam masdarnya dama. Jadi antum perlu tahu masdarnya. Sekarang ini. Ya. Apa contohnya? Misalkan sa apa? Ajlis fil masjid, saya akan tetap duduk di sa'ajlis fi al-masjid. Apa? Selama Zaid belum datang. Nah, ma tadi apa? Sa'ajlis fil masjid selama Zaid belum datang. Ma dama apa? Ma dama Zaidun apa? Belum datang. Selama masa selama Zaid datang sih. selama Zaid belum datang gitu kan, atau selama Zaid datang gitu, atau yang mudah aja lah, saya akan duduk apa di masjid selama apa Zaid berdiri gitulah, antum yang paham aja ya, ya sa'ajlis fil masjid selama Zaid berdiri, apa berarti ma dama Zaidun qoma, ma dama gitu saja lah. Data apa? Sekarang koma ini masalahnya apa? Koma yakumu apa? Koma ini kaum itu mah. Qiyam, data qiyami. Nah, qiyami Zaidin. Nah itu. Maknanya sama. Gitu. Jadi yang tentu masalahnya dulu. Masa koma apa? Qiyam. Nanti mudahnya disantar kemarin master data qiyam nanti Zaidnya dari foto file mudata qiyam Zaidin gitu. Jadi ma'adama Zaidun qiyaman gitu. Ya bukan qaiman kalau pakai fi'il mah. Kalau pakai isim qaiman. Enggak boleh qiyaman. Ini mah takdir saja, takdir maknanya mudata qiyami Zaidin. Antum boleh juga ma'adama Zaidun qaim, ma'adama Zaidun qaiman juga ini pakai qaiman juga boleh. Sama juga takdirnya sama itu. Sudahlah, kalau anda belum paham apa penakdirannya, yang penting anda tahu dama ini dia beramal seperti kana apa, merafakan isim, menasabkan khobar dengan syarat didahului oleh apa, ma apa, ya ma masdariyah dan juga ma dzarfiyah, ya. Kalau maknya misalkan tidak ada mana dorofnya, nggak bisa, ya, nggak bisa. Kadang ma datang tanpa mana dorof, seperti yu'jibuni, ya, yu'jibuni ma kumta misalkan, ya, ini qiyamuka masariyah saja gitu. Yu'jibuni ma kumta, ini qiyamuka, nggak ada ma, nggak ada masariyahnya. Maknanya maknanya mudah, selama, gitu. Anda silakan, ya, saya akan apa misalkan sungguh-sungguh belajar selama saya hidup. Misalkan la ajtahidanna, saya akan sungguh-sungguh apa? Fi durusi madumtu, kan saya kan madumtu apa? Ya hayya tadi kan, madumtu hayya. Kalau isimnya isim dhahir ya pakai dama. Ya. Kalau nanti apa? Isimnya damanya itu dhamir mukhatab pakai dum, dum ta, dum tu, dum ti, dum tuma, dum tun gitu ya. Kalau misalkan isimnya itu isim dhahir pakai dama, atau isimnya dhamir bariz apa dhamir apa selain apa mukhatab, misalkan dhamir ghaib dama huwa, dama damu gitu kan. Kalau misalkan Zaidun madama qaiman, ya kan, Az-Zaidani madama gitu kan, qaimaini, Az-Zaidun madamu gitu. Kalau anta madumta, anti madumti, antuma madumtu, terus itu tasarruf kayak gitu juga harus dipahami itu. Biar jangan sampai sepertinya contohnya madama Ya, misalkan Zaidun qa'iman saja atau madumtu hayya saja ya. Ya. Kemudian wa ma'na qaulil musannif, ma'na ucapan al-musannif wa ma tasarrafa minha, dan juga beramal merafakan isim manasabun khabar, apa yang bertasarruf darinya. Iya. Ya, diambil dari kana dan teman-temannya dari bentukan yang lainnya yang berbeda, ai min kana wa akhwatiha, yakni apa yang bertasarruf dari kana dan teman-temannya. Fa innahu ya'malu, maka dia juga sama, ya'malu amalal madhi, beramal seperti beramalnya bentukan madhinya sama. Cuma kalau fi'il mudhari' itu mengatakan apa? Fi'il mudhari' itu nasikh gitu. Sawa'un kana mudhari'an, sama saja bentuknya fi'il mudhari' seperti apa? Yakunu Zaidun 'aliman, contohnya misalkan. Iya. Atau fil amr, kun 'aliman wala takun jahilan. Kun 'aliman. Mana isimnya? Kun 'aliman. Bentuknya apa dulu? Kun ini fil mudhari atau amr kun? Fil amr kun 'aliman. Jadi lengkap seorang yang berilmu. Mana isimnya? Masdar artinya anta. 'Alimannya khabarnya. Kun 'aliman. Iya. Iya. Boleh sawun kana, sama saja bentuknya mudhari atau amr atau ghairu dzalik atau selain itu. Taqul, kau katakan kana Zaidun qa'iman. Pakai yakun juga bisa, yakunu Zaidun qa'iman. Ya, kun qa'iman. Ya, berdirilah, kalau terjemahnya bisa apa? Singkat kun qa'iman, ya berdirilah. Kalau antum kun qa'iman, jadi langkah yang berdiri kan agak bertele-tele ya. Wala takun jalisan. Wala takun jalisan. Ah itu. Ah sekarang kita baca catatan kaki itu. Semoga enggak pusing. Nanti kalau setelah ini ada pertanyaan silakan. Ya. Lihat nomor 4 itu, catatan nomor 4 itu ya. Kana wa akhwatuha. Ntar yang ini aja nomor 5 aja, nomor 5 ya, nomor 5 ya. Atau nomor 4 kita baca ya. Kana wa akhwatuha tusammal af'ala an-naqisah. Jadi kana dan teman-temannya itu disebut dengan al-afal an-naqisah. Naqis, yang kurang. Iya. Li'adam iktifaiha bi marfu'iha an mansubiha, karena kana dan teman-temannya enggak cukup dengan yang marfu'nya, masih butuh kepada yang mansubnya. Berarti kan masih naqis. Iya. Kalau dengan marfu'nya saja berhenti, enggak dilanjutkan, masih naqis. Kenapa? Li'annaka idza qulta, karena engkau jika kamu katakan kana Zaidun, berhenti. Walam taqul, dan engkau tidak sempurnakan dengan qa'iman, masalan sebagai contoh, kanal kalamu naqisa, kalamnya naqis. Iya. Lam tahsul bihi faidatun, tidak dihasilkan faedah lil mustami, bagi si pendengar. Kana Zaidun, bagaimana Zaid? Bagaimana Zaid gitu kan? Ini masih naqis. Ketika dikasih yang mansubnya baru sempurna, ya. Dengan inilah dia disebut dengan naqisah. Kemudian yang berikutnya, itu tadi ada lawannya kana yang naqis itu yang tam. Jadi kana itu ada yang tam. Kana yang tam itu cukup dengan yang marfu'nya, sempurna. Nah, seperti apa contohnya? Kana al-mataru. Maksudnya terjadi hujan gitu. Hasal al-matar, hujan turun, sempurna sudah. Atau kana Isa. Iya, bikun. Ini hasala. Iya, dihasilkan tercipta Isa dengan ucapan Allah kun. Cukup dengan yang marfu'nya kalau yang sempurnanya. Lihat, ya juzu fi kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla, boleh pada kana, amsa, asbaha, adha dan dhalla an tasta'mila bi makna sara. Ternyata boleh juga kana, amsa, asbaha, adha dan dhalla untuk kamu gunakan dengan makna sara. Apa sara tadi? Perubahan dari satu bentuk kepada bentuk yang lain, atau dari satu keadaan kepada apa? Keadaan yang lain. Contoh wa kana minal kafirin. Aba wastakbara, iblis ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam dengan sujud pemuliaan, ya. Apa? Aba, enggan, wastakbar, sombong. Wa kana, dan jadilah ia dengan sebab itu minal kafirin, tergolong orang-orang yang kafir. Mana soro, ya kan? Soro, jadilah ia orang kafir. Dan juga di antara contohnya, fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Yani maknanya fasirtum, jadilah kalian tuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala ikhwana, bersaudara. Setelah sebelumnya pertikai, berperang, saling menumpahkan darah suku siapa? Khazraj dan Aus yang ada di Madinah. Iya. Ini maknanya kan asbahtum apa? Bukan di pagi hari gitu. Bukan di pagi hari dengan nikmat Allah kalian bersaudara, bukan. Tapi maknanya apa? Sirtum, jadilah berubahlah kalian dengan sebab nikmat Allah menjadi ikhwan, bersaudara. Setelah sebelumnya apa? Bermusuhan. Dhalla bermakna sara, dhalla wajhuhu muswadda. Ini berubahlah wajahnya menjadi hitam gitu. Ya itu. Dilihat konteksnya ya, lihat konteksnya. Kemudian juga di sini disebutkan wa waradat bata, datang bata fi mawdhi'in wahid min al-Qur'an, di dalam satu tempat di dalam Al-Qur'an. Iya. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Ya. Ini nomor, catat kaki nomor 6, lihat mana nomor 6 ya. Oh, enggak ada di atasnya ya. Iya. Waradat bata fi mawdhi'in wahid min al-Qur'an fi qawli walladzina, bata juga datang gitu dalam Al-Qur'an, tapi dalam satu tempat saja. Walladzina yabituna li rabbihim sujada. Sujada itu khabarnya apa? Bata. Yabitun, bata, yabitun bentuknya mudhari. Bata yabitu. Kalau hum yabituna. Ya wawunya itu isimnya, isimnya yabitu. Khabarnya sujada. Khabarnya apa? Sujada. Sedangkan amsa tidak dalat, tidak datang dalam Al-Qur'an sebagai nasikh. Adanya amsa yang tam. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah ketika kalian di pagi hari. Iya. Enggak ada di situ apa? Apa enggak ada apa? Nasabnya, enggak ada yang mansubnya. Hanya ada fa'ilnya. Fa subhanallahi hina tumsun. Maha suci Allah ketika kalian di pagi hari. Wa hina tusbihun, dan juga ketika di pagi, ketika kalian di sore hari. Wa hina tusbihun, dan ketika kalian di pagi hari. Ya, sampai di sini ada pertanyaan, fadhol. Barangkali ada yang kurang jelas. Apa? Nomor? Ya itu ya dalam ayat tadi. Itu ayat yabitun, bata yabitu. Bata yabitu. Hah? Bukan yabituna. Ya. Yabitun, bata kan yabitu. Kalau untuk hum yabitun. Ya, mudhorinya bata. Isimnya wawu itu. Sujada khabarnya mansub. Ya, yang lain silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan yang kurang jelas atau minta diulang, fadhol. Ya. Mana Pak Don ya? Yang mana? Oh, awwala. Iya, ghairu munsharif dia. Iya. Dia kenapa ghairu munsharif? Ya karena dia isim tafdhil, ya. Af'al tafdhil maksudnya awwala, af'al. Ya dengan sifat wasf kan. Ya ghairu munsharif. Ya. Mana? Nomor berapa tadi? Halaman berapa? Mana-mana? Nomor berapa? Mana-mana tadi? Iya, mana-mana. Halaman berapa? Tadi halaman berapa? 102. Mana tadi ya? Halaman berapa? Halaman berapa? Halaman 102. Oh, itu awal itu ya. Jadi ada kaidahnya itu sama dengan ba'du ya, qablu, maf'ulan awwala. Hah? Di kitab. Ya, niatnya. Kalau kita meniatkan apa? Adanya mudhof ilaih lafadznya, maka dia jadi murab gitu. Kalau misalkan kita meniatkan apa? Adanya mudhof ilaihnya. Tapi kalau misalkan kita enggak meniatkan mudhof ilaih, hanya meniatkan maknanya saja, mabni kayak qablu, ba'du. Ya. Qablu ka ghairu ba'du hasbu awwalu wa dun wal jihatu aidan wa alu wa idu ya wadmun bina'an ghairu in adim tama lahu dhifa nawiyan ma'udima itu ya katanya wadmun bina'an ya kalau ini mansub qabla ba'da itu Karena mabni dhammah ya. Ini di fathah ya. Wallah alam kalau di awala harusnya awalu ya. Awalan kali situ. Awalannya situ ya. Iya. Maf'ulan awala itu ya. Iya, kalau ba'du kan biasanya kalau dibuang apa mudhaf ilainya enggak diniatkan, lafadznya kan mabni ya, ba'du, qablu. Iya. Hah? Ya katanya jelas ya. Isinya jelas ya. Ya barangkali itu juga tadi dia afal tafdil kan, na'at kan, maf'ul yang pertama na'at itu kan. Bisa juga ke situ. Ya gharmun sharif gitu, sepertinya gharmun sharif. Ya. Gharmun sharif sepertinya. Jadi afal tafdil kan awwalu kan af'alu wazannya kan. Awwalu kan af'alu. Awwalu af'alu. Ini yang ila yang pertama, wazan fi'il ya kan. Yang keduanya ya tadi dia apa? Sifat na'at kan. Na'at maf'ul yang pertama. Bisa jadi, bisa juga keduanya. Kita cek lagi mungkin nanti insyaallah lah. Ya ada awalan juga ya tempat yang lainnya. Ya. Nanti insyaallah kita cek lagi. Ya memang enggak ada masalah kan yang dua mah. Yang lain mana Pak Nur? Pak Don barangkali yang tanya kan? Tolong. Ya bisa yarfa bisa terfa'u kalau yarfa berarti pada lafaz. Ya, lafaz. Berkalimat lah, kalimat. Ya, kalimat. Kalimat. Kalimat kana, kan kalimat. Kalimat kan ada fi'il, ada isim, ada huruf. Ya bisa jadi dua-duanya bisa. Ya. Ya cukup dulu ya sampai sini. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.